Ima Lawong Penebusan. Nan, Danan, eh, bangunan, Nan. Ucap Cahyo sembari menggoyangkan tubuhku. Aku membuka mata perlahan. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Aku memastikan wujudku yang saat ini tak lagi bersatu dengan Sukma Eyang Widarpa. Yo, di mana kita ini, hah? Tanyaku pada Cahyo yang masih memastikan kondisiku. Kayak kita udah balik ke Imalawang ini mah. Nampaknya kami berhasil selamat dari kejaran Berakaraswana. Jasad Mirah? Tanyaku lagi kepada Cahyo. Cahyo hanya menunjuk ke satu sudut ruangan. Aku menengok dan menemukan tumpukan tulang belulang. Yang kutebak itu adalah jasad Mirah. Dan di sebelahnya terlihat sesosok jasad yang masih utuh. Terlihat dari tubuh itu yang penuh luka siksaan yang terlihat mengenaskan. Aku mengenali juga jasad itu. Itu adalah jasad Mbah Wira. Alah, Cahyo, kenapa kita harus bawa jasad Mbah Wira juga? Tanyaku pada Cahyo. Mbah Wira itu sangat berdosa. Hampir dipastikan kalau dosanya itu gak bakal diampuni sama manusia manapun di dunia ini. Sahut Cahyo. Tapi seenggaknya ya, walaupun neraka sudah dijanjikan, dia tuh gak lagi milik makhluk jahanam itu loh. Dan kalau soal pengampunan ya, cuma Tuhan lah yang berhak menilai. Aku paham perasaan Cahyo, seolah dia tidak sudi membiarkan Berakaraswana mendapat sedikit saja kemenangan terhadap manusia. Gimana kamu? Udah bisa bergerak belum? Tanya Cahyo sekali lagi. Aku mengangguk, mencoba untuk berdiri. Seluruh tenagaku sudah habis. Begitu juga dengan Cahyo. Semoga dengan ini semua, semuanya sudah selesai. Ayo dah, kita selesaikan aja tugas terakhir kita. Aku mengerti sekali lagi apa yang dimaksud oleh Cahyo. Yaitu menguburkan dengan layak jasad dari Mirah, sang tumbal pertama sekaligus syarat untuk Berakaraswana bisa terhubung dengan dunia ini. Kami mengumpulkan tulang Mirah satu persatu, keluar dari ruangan tempat di mana Mirah ditumbalkan. Tempat ini tuh seharusnya gak pernah ada. Ucapku sambil memperhatikan setiap sisi rumah tua yang terlihat begitu mengerikan ini. Ya mungkin dirobohin aja lah, biar jadi pilihan yang bijak, biar warga sini aja yang ngelakuin. Jawab Cahyo. Kami berjalan keluar. Terlihat dari luar rumah, cahaya bulan sinar menyinari hutan yang dipenuhi dengan pohon jati. Cukup melegakan. Tempat yang sebelumnya dipenuhi oleh makhluk halus kini terlihat sepi. Hanya serangga malam yang terdengar dari tempat ini. Entah mengapa hal ini menjadi terasa cukup aneh. Sepanjang perjalanan ke desa, kami tak banyak mengobrol. Sepertinya tenaga kami sudah habis di pertarungan tadi. Hingga akhirnya kami sampai di penghujung hutan jati. Dan pemukiman warga sudah terlihat dari sini. Kita kuburkan di sini aja ya. Ucapku pada Cahyo. Cahyo mengerti. Dia segera meletakkan tulang Mirah. Dan kami mulai menggali dengan tangan kosong. Mau bagaimana lagi? Kami tidak mungkin melibatkan warga desa mengenai cerita tentang Mirah ini. Kami menggali cukup lama. Namun aku merasa cukup aneh. Sudah lama waktu berlalu, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda subuh akan datang. Semua ini terasa begitu lama. Lubang yang cukup dangkal mulai terbuat. Kami bersiap meletakkan jasad Mirah di lubang itu. Namun ada sedikit rasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hentikan, hentikan. Belum sempat meletakkan jasad Mira, terdengar suara yang menggelegar, memecah keheningan di tempat ini. Sebuah benda dari langit terlihat meluncur jatuh ke tanah, menciptakan sebuah ledakan. Itu adalah mata tombak Pak Kuswara. Seperti sebuah kaca yang pecah, tempat kami berada berubah menjadi sebuah hutan jati yang dipenuhi ratusan makhluk halus. Hujan turun dengan deras, membasahi tanah yang ada di sini. Cahyo, ini gak mungkin, ini gak mungkin. Waduh, sialan asui, kita dikelabui. Tadi terlambat dikit aja tuh, jasad Mira bakal balik ke tangan prakara suana. Sialan, ucap Cahyo dengan kesar. Wanasura! Wanasura! Teriak Cahyo memanggil roh pelindung andalannya. Namun tak ada apapun yang terjadi. Sepertinya ini juga bukan lagi di alam gaib. Aku terduduk lemas. Makhluk ini bukan lawan yang kuat bila kami berada dalam kondisi biasa. Namun untuk saat ini, tak ada satupun dari kami yang bisa menanganinya. Cahyo terlihat tetap membaca doa-doa dan ayat pelindung diri. Terlihat dia belum mau menyerah dengan keadaan ini. Namun ini tidak banyak membantu. Sekumpulan makhluk kerdil dengan wajah yang mengerikan mulai mengerubungi Cahyo. Cahyo, lari, ayo kita lari. Teriakku sambil berlari menjemput Cahyo. Namun usahaku gagal. Sesosok tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku. Aku berusaha untuk melepaskannya. Namun tangan-tangan dari mayat hidup itu tetap bermunculan, berusaha untuk menarikku ke dalam tanah. Jangan pernah menyerah, Danan. Makhluk jahanam itu gak bakal bisa lagi berurusan sama dunia ini. Aku gak sudi dikalahin sama setan remeh-temeh kayak gini. Namun hal yang terjadi adalah sebaliknya. Sebuah gigitan makhluk kerdil menyerang wajah Cahyo. Cakaran demi cakaran menyusul merobohkan tubuhnya. Aku merontah berusaha melepaskan diri. Terlihat puluhan mayat hidup telah keluar dari dalam tanah, memamerkan wajah busuk mereka di hadapanku. Apakah ini akhirnya? Jelemah Anukes inditulah balik. Anu kes tenang ulang ngeganggu. Anu teh tenang tanpa pamales kanyeri. Sebuah mantra yang ku kenal terdengar dengan samar. Mata tombak Pak Kuswara kembali bersinar, menyelang makhluk yang mengerumuniku dan Cahyo. Kami berusaha berdiri dan mencari asal suara itu. Dandanan, itu... Sesosok pria tua berjalan mendekat dari kejauhan. Pak Kuswara? Itu beneran Pak Kuswara? Tanya aku sambil sedikit merasa lega dan penasaran dengan kondisi beliau. Jadi, pusaka pengganti raga tuh bener-bener ada? Tanya Cahyo yang juga sedikit lega. Pusaka mata tombak terbang setinggi-tingginya ke atas dan jatuh kembali ke tanah. Berbeda dari sebelumnya, semua makhluk halus yang menginjak tanah itu terbakar dengan serangan tombak. Kami berusaha berdiri dan mencoba mendekati Pak Kuswara. Tunggu. Kami terhenti sejenak. Orang itu sama sekali tidak mirip dengan Pak Kuswara. Yang terlihat adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang, baju hitam. Mbak Wira? Hah? Aku merasa heran. Kalau yang menggunakan pusaka ini Mbak Wira, bagaimana dengan Pak Kuswara? Mbak Wira? Mbak Wira, tolong jelaskan semua ini. Hah? Mbak Wira menggela nafas. Semua serangan-serangan yang mengarah kepada kami dihalau semua oleh mata tombak Pak Kuswara. Tak ada lagi makhluk halus yang bisa mendekati kami. Mbah Wira mendekat, seolah bersiap untuk menjelaskan. Sebelum Brakaraswana menghabisi Kuswara, Kuswara membacakan mantra, mengarahkan mata tombak ini pada jasadku yang kalian bawa. Selesaikan semuanya. Itu ucapan terakhir Kuswara yang terdengar dari mata tombak ini. Dan setelah kalian membawa jasadku ke alam ini, sukmaku yang terjebak di tubuh pemberian Brakaraswana kembali ke tubuh ini. Dan sepertinya kekuatan dari Kuswara memulihkan tubuhku. Aku dan Jaya setengah tidak mempercayai hal ini. Pak Kuswara, gimana sama Pak Kuswara, Mbak? Gimana? Mbak Wira kembali menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Gak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan sebrutal itu. Seluruh tubuhku mulai bergetar mendengar jawaban Mbak Wira. Tapi bagaimana dengan pusaka pengganti raga? Mbah, gimana soal pusaka pengganti raga, Mbah? Tidak ada lagi pusaka seperti itu. Kalaupun ada, kamu pun tahu sendiri cara menggunakannya. Aku mengingat ke belakang. Kujang pusaka pengganti raga harus dibawa oleh pemiliknya, bukan diserahkan pada orang lain. Lalu yang diserahkan kepada anak kecil bernama Dio itu apa? Gak mungkin, Mbak. Gak mungkin Pak Kuswara mati. Gak mungkin. Rasa emosiku meluap, mengingat bagaimana cara Pak Kuswara mati. Brakaraswana menyerangnya dengan brutal, menarik lengannya hingga terputus, melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Nan, wis Nan, cukup Nan. Danan, cukup. Udah Nan, teriak Cahyo sambil menahan air matanya juga. Aku juga belum pernah loh ketemu orang sebejat dia itu. Kalau begitu, kita pastiin aja kalau kematiannya itu gak sia-sia, ucap Cahyo sambil berdiri mengikatkan sarungnya. Semua terjadi begitu cepat. Aku dan Cahyo membacakan doa dan ayat untuk melindungi kami dari serangan makhluk gaib dan serangan mata tombak yang diarahkan Mbah Wira, menghabisi semua makhluk halus yang ada di hutan ini. Cahaya matahari mulai muncul. Kami membawa jasad Mira keluar hutan, menguburkannya di pinggir desa. Tidak lupa doa-doa pun kami panjatkan agar Mira bisa tenang untuk pergi ke alamnya. Mbah Wira terlihat masih di pinggir hutan. Terlihat tubuhnya kembali mengeriput, terlihat lemah. Kami pun menghampiri Mbah Wira. Aku sudah gak bisa lagi ketemu sama warga desa. Kami mengerti kondisi Mbah Wira. Seandainya warga desa mengetahui semuanya, itu akan menyulut emosi warga. Bila ada yang dendam dengan Mbah Wira, itu akan menimbulkan dosa baru lagi. Lah terus, rencananya Mbah Wira itu apa? Tanya Cahyo. Aku bakal menghabisin akhir hayatku jagain hutan ini. Seandainya aku mati, biarkan hutan ini jadi tempat istirahat terakhirku. Mbah Wira mengeluarkan mata tombak Pak Kuswara. Terlihat benda itu segera melesat ke langit dan hilang dari pandangan kami. Kekuatan Chandra Mukti sudah melindungi desa ini cukup lama melalui Pak Kuswara. Sepertinya tugasnya sudah selesai. Kami doakan yang terbaiknya untuk Mbah Wira. Semoga Mbah Wira bisa menemukan jalan penebusan atas dosa-dosa Mbah Wira ya. Ucapku sembari meninggalkan hutan Jati dan Mbah Wira di sana. Cahaya matahari terlihat begitu terang. Hawa pagi yang sejuk sungguh terasa sangat nyaman. Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai. Kami kembali ke rumah Bu Ranti. Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah ada di rumah Bu Ranti. Mas Danan, Mbak Wira, tubuh Mbak Wira teh kebelen, terbakar. Teriaknya padaku dengan panik. Sepertinya mereka berkumpul karena cerita Kang Asep ini. Kang Asep, Bu Ranti, Pak Kades, mohon sabar sebentar ya. Kami akan ceritakan semuanya kok. Aku dan Cahyo membersihkan tubuh dan mengganti baju. Segelas teh hangat yang disediakan Bu Ranti terasa begitu nikmat. Seolah ini adalah minuman terbaik yang ada di dunia saat ini. Cukup panjang waktu yang kami habiskan untuk menceritakan kejadian semalam. Pak Kades setengah tidak percaya atas apa yang terjadi. Bu Ranti terlihat cukup sedih mendengar kondisi Pak Kuswara. Walau aku tak menceritakan secara detail bagaimana Pak Kuswara meninggal. Kang Asep, tubuh Mbak Wira yang Kang Asep jaga itu tubuh pemberian Prakaraswana. Ya gak heran kalau tubuhnya itu terbakar waktu si makhluk itu balik ke neraka. Jelas si Cahyo. Ah, iya mas, tapi teh sekarang Mbak Wira bagaimana ya? Tanya Kang Asep.